إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullam walalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan taufiknya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajlis di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kita lanjutkan pembahasan kita terkait tentang perkara-perkara yang menjadi sebab yang akan merusak amalan seorang hamba, yang dengannya kita berhati-hati dari perkara tersebut. Permasalahan yang berikutnya yaitu na'am melanggar hak-hak manusia, menyakiti, mendzalimi mereka, baik itu berkaitan dengan harta, kehormatan ataukah jiwa mereka. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum, sungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian dan kehormatan kalian itu haram atas kalian. Maka melanggar hak-hak saudaranya, menyakiti, mendzalimi mereka, baik itu berkaitan harta, kehormatan, jiwa mereka, adalah di antara perkara yang paling besar yang bisa menjadikan rusaknya amalan soleh seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kanat lahu matlamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu minhul yawm qabla alla yakuna dinaran wala dirham in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyati sahibihi fahumila alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia memiliki suatu perbuatan kezaliman atas saudaranya, apakah itu berupa kehormatan saudaranya tersebut, naam, ataukah sesuatu yang lainnya, maka hendaklah ia bersegera untuk minta penghalalan dari saudaranya atas kezaliman tersebut pada hari ini, dalam kehidupan dunia ini, sebelum tidak ada dinar dan dirham yang akan ia berikan terhadap saudaranya, naam, ya, yang ada di yaumul kiamah adalah, naam, terkait tentang amalan yang dimiliki seorang. Jika dia memiliki amalan soleh, maka akan diambilkan dari amalan solehnya tersebut sesuai dengan kadar kedzaliman yang dia lakukan terhadap saudaranya, maka akan diambil kebaikannya, diberikan kepada saudara yang ia zalimi. Kalau dia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambilkan kejelekan-kejelekan saudaranya yang dia zalimi, yang kemudian akan dipikulkan padanya. Perhatikan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Siapapun yang memiliki perbuatan kezaliman terhadap saudaranya, segera untuk minta penghalalan dalam kehidupan dunia ini, baik itu berupa kehormatan saudaranya, mencela misalnya, ataukah naam menghibainya, segera ya minta penghalalan kepada saudara tersebut. Naam, ketika saudaranya mengetahui bahwasanya dia dihibai, dicela di suatu majelis, naam, ya, berusaha untuk mendatangi saudaranya tersebut, menyampaikan kepadanya bahwasanya saya telah berbuat demikian dan demikian, telah mencela, telah menghibai Anda. Saya datang kepadamu dalam rangka untuk meminta maaf. Naam, maka jika dia memaafkan, ini tentunya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jika dia tidak memaafkan, berupaya, naam, semaksimal mungkin agar supaya bagaimana mendapatkan maaf saudaranya tersebut. Kalaupun toh harus memberikan suatu harta kepada saudaranya yang dengannya menjadikan puas saudaranya tersebut, sehingga akan memaafkan ya kesalahannya, kezalimannya tersebut, ya hendaklah dia lakukan. Naam. Tapi ketika dia telah berupaya semaksimal mungkin, ternyata tetap tidak mendapatkan penghalalan dari saudaranya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Naam. Ya, sesungguhnya jika ia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadikan saudara yang dizalimi tersebut ridho terhadapnya nanti di yaumul kiamah. Demikian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan terkait hadits ini. Ya, ketika seorang naam mendzalimi saudaranya terkait kehormatannya, menghibai misalnya, segera kalau memang saudaranya itu mengetahui bahwasanya dia dihibai ataukah dicela di suatu majelis, datangi segera minta maaf. kalau memang dia memaafkan, walhamdulillah, ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan suatu kejelekan itu kejelekan yang serupa. Barang siapa yang memaafkan, mengadakan perbaikan padanya, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kedzaliman. Kalau dia tidak memaafkan, kalau betul kata beliau rahimallahu taala, fal yu'tihum malan liyusabbi'ahu minal mal hatta yuhallilhu aw yuhallilahu. Jika dia tidak memaafkan, maka berusaha untuk supaya mendapatkan maaf dari saudara tersebut, meskipun hendak dia memberikan harta sekalipun, berikan harta kepadanya supaya saudaranya puas, sehingga kemudian akan memaafkannya. Kalaupun enggan tetap tidak memaafkan, fa innallaha ta'ala idza 'alima anna taubatadz dzalim taubatan haqiqiyatan fa innahu subhanahu wa ta'ala yurdil madzluma yaumal qiyamah. Kalaupun tetap enggan memaafkan setelah dia berupaya, meskipun harus memberikan harta sekalipun, tapi tetap tidak mendapatkan maaf padanya, maka sungguhnya Allah mengetahui taubatnya orang yang zalim tersebut. Naam, taubat yang jujur, maka Allah akan menjadikan nanti orang yang dizalimi ini ridho terhadapnya di yaumul kiamah. Naam, kalau dia mengetahui ternyata dia dicela, digibai di suatu majlis. Kalau tidak mengetahui, maka sebagian para ulama, naam ya, mereka mengatakan tidak perlu untuk seorang memberitahukan terhadap saudara tersebut bahwasanya dia telah menggibainya, mencelanya. Cukup baginya dia memintakan ampun kepada saudara tersebut, mendoakan kebaikan untuk saudara yang tersebut, memuji dengan kebaikan-kebaikan yang dimiliki saudara yang tersebut di majlis yang dia mencela ataukah berbuat ghibah padanya. Naam, maka yang demikian itu adalah upaya dia untuk meminta penghalalan dari saudaranya. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka permasalahan yang semacam ini sesuatu yang amat sangat khatir, sangat berbahaya sekali. Naam, berhati-hati seorang menyakiti, mendolimi saudaranya. Naam, apapun bentuk kedolimannya, baik itu berkaitan dengan harta bendanya, kehormatannya, jiwa saudaranya. Ya subhanallah. Naam, di zaman-zaman yang penuh dengan fitan ini, ya, naam, begitu mudah seseorang itu mencela, mencerca, mencaci maki saudaranya. Naam, menuduh saudaranya, bahkan menimpakan suatu kesalahan yang pada ikatnya dia sendiri yang melakukannya. Dia tuduhkan kepada saudara yang pada ikatnya tidak melakukan kesalahan tersebut. Hati-hati. Naam, wa man yaksib khati'atan au ithman thumma yarmi bihi bari'an faqadih tamala buhtanan wa ithman mubina. Barang siapa yang dia melakukan kesalahan, melakukan suatu perbuatan dosa, yang kemudian dia tuduhkan perbuatan kesalahan tersebut, dosa tersebut yang dia lakukan, dia tuduhkan kepada saudaranya yang dia tidak bersalah, yang tidak melakukan dosa kemaksiatan tersebut, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Naam, terkumpul pada orang yang semacam ini sekian banyak mafasid, kerusakan yang dia kumpulkan. Dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, wa man yaksib khati'ah ay dhamban kabira, barang siapa yang melakukan khati'atan, yaitu dosa besar, au ithman maduna dhalik, sesuatu yang di bawah itu, thumma yarmi bihi, kemudian dia melemparkan perbuatan dosa kemaksiatan itu kepada saudaranya, menuduhkan dosa itu kepada saudaranya yang dia tidak melakukannya, dosa tersebut, meskipun pada ikatnya saudaranya orang yang berbuat salah juga, akan tapi terkait dosa ini, kesalahan ini, dia tidak melakukannya. Kemudian dia tuduhkan, kemudian dia lemparkan kepada saudara yang dia tidak melakukan perbuatan salah dosa tersebut. Faqadih tamala buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh dia telah memikul kebohongan, dosa yang nyata. Naam. Faqad hamala fawqa dhahrihi buhtanan lil bari wa itsman dhahiran bayinan, maka sungguh dia memikul di atas punggungnya itu kebohongan, dosa yang nyata yang jelas. Wahada ya dulu anadzalika min kabair dzunub wa mubiqatiha, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut menuduh saudaranya, nah, melakukan kesalahan dosa yang pada dekatnya dia sendiri yang melakukannya. Nah, ini termasuk di antara dosa besar, perkara yang bisa menyebabkan binasa, hancurnya dia. Fa innahu qad jama'a iddata mafasid, maka sungguh dia telah menggabungkan sekian banyak kerusakan-kerusakan. Menuduh, melemparkan tuduhan perbuatan dosa kesalahan kepada saudara yang padekannya saudara tersebut tidak melakukannya, bahkan dia sendiri yang melakukannya. Maka dia telah menggabungkan sekian banyak kerusakan. Kasbul khati'ah wal itsm, dia melakukan kesalahan dosa. Naam. Ya. Kemudian dia melemparkan, menfitnah orang yang tidak melakukan perbuatan dosa ataukah kesalahan tersebut, bahwasanya dia melakukannya. Kemudian juga kedustaan yang sangat menjijikkan, al-kadzibu syani, kedustaan, kebohongan yang sangat menjijikkan perbuatannya itu. Naam, dosa yang pada ikatnya dia yang melakukan, dia lemparkan kepada saudaranya yang saudaranya tidak melakukannya. Ini suatu kedustaan, kebohongan yang sangat menjijikkan. Bagaimana tidak? Dia membebaskan dirinya dari perbuatan dosa. Naam, di sisi yang lainnya dia menimpakan itu, menuduhkan kepada orang yang tidak melakukannya. Kemudian kerusakan pula atas perbuatannya tersebut. Naam, ukubah, hukuman dunia yang semestinya itu ia dapatkan akibat dari perbuatan dosa, kemaksiatan yang dia lakukan, akhirnya dia terjauhkan, terhindar dari hukuman itu. Tapi hukuman ini menimpa, ditegakkan kepada saudaranya yang padekannya tidak berhak untuk mendapatkan hukuman tersebut karena dia tidak melakukannya. Naam, dan juga ucapan-ucapan manusia, celaan mereka terhadap saudaranya yang pada ikatnya berlepas diri dari perbuatan dosa kemaksiatan itu. Naam, dan yang lainnya, ya, dari kerusakan-kerusakan yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan darinya dan dari segala bentuk kejelekan. Naam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Naam. Dari melanggar hak-hak saudaranya, menyakiti, mendolimi saudaranya terkait harta benda, kehormatan jiwa mereka, ketahuilah ini termasuk di antara sebab yang bisa merusak amalan saleh, bisa menggugurkan, menjadikan sia-sia apa yang dia lakukan tersebut. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan bahwa si orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak memiliki barang. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin, datang nanti dia mul kiamah dengan membawa pahala solat, puasa, zakat dan yang lainnya. Wayati qad syatama hadza, dan dia datang dia mul kiamah dalam kondisi keadaan dia telah mencela ini, wa qadzafa hadza, menuduh ini, wa akala mal hadza, dan memakan harta saudaranya ini, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah saudara yang itu, wa daraba hadza, memukulnya. Naam. Ya. Maka kemudian orang yang dizalimi ini akan diberikan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang yang mendzalimi tersebut. Naam. Ya, sampai akhirnya ketika telah habis kebaikan-kebaikan yang dia miliki dalam kondisi belum menyelesaikan kedzaliman yang dia lakukan, maka akan diambilkan. Ya, kejelekan-kejelekan saudara yang didzalim tersebut kemudian akan dipikulkan padanya, yang kemudian dia akan dilimparkan ke dalam neraka. Maka hak-hak manusia dibangun di atas keadilan, dibangun di atas kisos di antara mereka, yang nanti di yaumul kiamah tidak ada dirham, tidak ada dinar yang mereka akan berikan kepada saudaranya. Yang ada adalah amalan soleh yang mereka miliki, kalau memiliki. Kalau tidak, maka kejelekan-kejelekan saudara yang dizalimi tersebut akan diberikan, akan dipikulkan padanya. Waliyadzubillah. Hati-hati. Naam, ya. Hendaklah setiap muslim berhati-hati dari yang semacam ini. Segera minta penghalalan kepada saudaranya sebelum datang hari yang tidak ada dinar, tidak ada dirham, yang ada adalah terkait terhadap amalannya. Waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, termasuk di antara perkara yang bisa merusak, naam, ya, amalan soleh seorang hamba, intihaku maharimillah fisir, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, melanggar, menerjang perkara-perkara yang Allah haramkan. Dia kerjakan di saat dia bersendirian, di saat dia tersembunyi dari pandangan manusia, di hadapan manusia, masya Allah, khusyuk, menampakkan kekhusukan. Nah, mutadayyin, menampakkan dia orang yang alim, orang yang soleh, orang yang religius, orang yang masya Allah mutamassik bisunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah di hadapan manusia. Naam, tapi tatkala dia bersendirian, khalwat, tersembunyi dari pandangan penglihatan saudaranya manusia, tatkala dia masuk ke dalam kamarnya, masuk ke dalam sakannya, naam, tertutup pintunya sehingga tidak terlihat oleh pandangan manusia, lancang berani menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan bahwasanya tidak sedikit pun tersembunyi apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Naam. Mereka bersembunyi dari pandangan manusia dalam keadaan mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ini menunjukkan dha'ful iman, lemahnya iman, kurangnya keyakinan. Rasa takutnya dia terhadap manusia lebih besar dibandingkan rasa takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia berhati-hati ketika di hadapan manusia dari melakukan perbuatan demikian-demikian dari yang diharamkan, tapi tatkala dia bersendirian, bersembunyi, tidak terlihat dari pandangan manusia, lancang berani menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sungguh kalian itu lebih mereka takuti dalam dada-dada mereka dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan mereka bi annahum qaumul la yafqahun. Mereka adalah orang yang tidak memahami. Bagaimana bisa seorang, ya, rasa takutnya kepada manusia jauh lebih besar dibandingkan rasa takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan manusia menampakkan alim soleh religius, menampakkan orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah. Ya subhanallah, tatkala naam tersembunyi dari pandangan-pandangan manusia, tatkala sendirian, ya, ya subhanallah, lancang berani, ya, melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Di sisi mereka pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu lebih rendah dibandingkan pengawasan pengetahuan manusia yang lainnya. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Naam, ya. Mereka berusaha menyembunyikan dari manusia tapi tidak bisa menyembunyikan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. di zaman-zaman kita sekarang ini dengan peralatan yang begitu canggih, naam, jaringan-jaringan internet, demikian pula perangkat-perangkat komunikasi, HP, naam, betapa banyak memungkinkan untuk seorang melakukan perbuatan yang demikian tadi, berkhulwat, bersendirian, tatkala sembunyi melakukan dosa dan kemaksiatan, waliyadu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh telah memperingatkan kepada kaum muslimin akan fitnah yang akan terjadi di akhir zaman yang begitu dahsyat dan mengirikan. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari ma Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan asrafan nabi sallallahu alaihi wasallam ala athamin min athamil Madinah. Nabi SAW naik di salah satu menara di antara menara-menara Madinah yang dahulu kaum muslimin membangun menara itu tujuannya adalah untuk mengintai musuh. Naam, suatu hari Nabi SAW naik di salah satu menara dari menara-menara yang ada di Madinah. Faqala, yang kemudian Rasul SAW beliau mengatakan hal tarawna ma'ara, apakah kalian itu melihat sebagaimana yang aku lihat? Qalu la. Maka mereka mengatakan la, tidak ya Rasulullah. Naam, mereka tidak melihat apa yang dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inni la ara al fitan taqau khilala buyutikum ka waqil qatr. Sungguh benar-benar aku melihat fitnah-fitnah yang diturun di sela-sela rumah-rumah kalian sebagaimana turunnya air hujan. Dahulu ketika fitnah terjadi, tatkala seorang itu tetap berada dalam rumah, maka akan selamat dari fitnah-fitnah yang terjadi. Tapi seiring berjalannya waktu di zaman kita sekarang ini, naam, bersembunyinya seorang, beradanya seorang dalam rumah, dalam kamar yang sempit, tidak aman dari fitnah. Ya subhanallah. Naam, berbagai macam syubhat, syahwat, seseorang bisa tertimpa dengannya dengan alat yang canggih, HP. Naam, barakallahu fik. Dengan ilmu, dengan ketakwaan yang akan bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah-fitnah, apalagi di zaman kita sekarang ini. Nah, barakallahu fik. Fitnah-fitnah digambarkan oleh Rasulullah SAW yang begitu dahsyat, yang begitu mengerikan, ibarat seperti turunnya hujan. Ya, fitnah-fitnah tersebut turun di sela-sela rumah kalian sebagaimana turunnya hujan. Kita renungkan, kita lihat situasi kondisi di zaman kita sekarang ini. Seseorang bisa terfitnah. Apakah itu syubhat? Apakah syahwat? Dalam keadaan dia berada di dalam kamar meskipun sempit sekalipun. Ya, 1x2 misalnya. Mampu seorang itu terkena fitnah. Naam, barakallahu fik. Dengan ilmu, di antaranya ketakwaan yang terus dipupuk, ditingkatkan, yang akan bisa menjaga, melindungi, menyelamatkan yang dari fitnah-fitnah yang semakin hari semakin dahsyat, semakin besar, semakin bertumpuk-tumpuk dengan berbagai macam jenisnya, syubhat dan syahwat. Naam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan yang demikian itu. Maka seseorang tatkala dia melanggar perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, di saat dia itu bersendirian, di saat dia itu tersembunyi dari pandangan manusia, tatkala di hadapan manusia menampakkan kesolehan, kealiman, religius, mutadayyin, mutamassik, tapi di saat sendirian dia melakukan dosa dan kemaksiatan, itu merupakan di antara sebab yang bisa merusak amalan soleh seorang hamba Ibnul Qayyim rahimallahu taala beliau mengatakan ajma'al 'arifun anna dzunubal khalwat hiya aslul intikasat wa inna ta'ata sir hiya aslul tsabat. Orang-orang arif, orang-orang yang bijak sepakat mereka bahwasanya dosa-dosa yang dilakukan di saat seorang itu khalwat itu merupakan asal terjungkirnya, terbaliknya seseorang. Sedangkan ketaatannya tatkala seorang berusaha menyembunyikan amalan ketaatannya tersebut, itu adalah merupakan asal sabat, kokoh istiqomahnya seseorang dan sandaran dari permasalahan ini bahwasanya nam intihad maharimillah fisir wal khalwat ya, yang bisa merusak amalan soleh. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, naam hadits Thauban radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, naam la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsal jibali tihamah bidun. Sungguh benar-benar aku mengetahui suatu kaum dari umatku yang mereka nanti datang di yaumul qiyamah dalam keadaan membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung tihamah yang putih, membawa kebaikan yang begitu banyak dan besar. Fayaj'aluha Allah Ta'ala haba'an mangthura, akan tapi Allah menjadikan amalan-amalan yang banyak yang besar tersebut seperti debu yang berterbangan, sia-sia, na'am sirna. Qala Thauban, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, jillahum lana, alla takuna, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, sifatkanlah mereka kepada kami, terangkanlah mereka kepada kami agar supaya kami tidak termasuk dari mereka dalam kondisi kami tidak mengetahuinya. Naam, mengetahui kejelekan dalam rangka untuk berhati-hati, bukan ingin melakukan kejelekan tersebut. Qala amma innahum ikhwanukum wa min jildadikum, adapun sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian dan dari kulit-kulit kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna, di mana mereka mengambil sebagian waktu malam mereka untuk ibadah, untuk ketaatan, sebagaimana kalian itu mengambil sebagian waktu malam tersebut. Walakinnahum aqwamun idza khallau bi maharimillah intahakuha, akan tapi mereka adalah suatu kaum ketika mereka berkhulwat tersembunyi dari pandangan-pandangan manusia tatkala mereka sendirian dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menerjangnya, melanggarnya, mengerjakannya. Wal iyadu billah. Perhatikan, hati-hati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, di hadapan manusia menampakkan mutadayyin, orang yang religius ya, orang yang saleh, tapi tatkala sendirian, tatkala tersembunyi dari pandangan manusia untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, hati-hati. Perhatikan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bagaimana beliau menggambarkan suatu kaum yang nanti yaumul kiamah datang dengan membawa kebaikan yang begitu besar, tapi Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, sia-sia, sirna amalan tersebut. Yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang tatkala mereka bersendirian, berkhulwat dengan perkara-perkara yang Allah haramkan, mereka menerjangnya, mereka melanggarnya. Hati-hati kalian. Iyyakum wa iyyakum an takuna aduwan iblis fi alaniyah wa sadiqan fi sir. Hati-hati kalian. Naam, menjadi musuh iblis, musuhnya syaitan ditkala ya, bersama orang-orang yang banyak berkumpul dengan manusia, menampakkan permusuhan terhadap iblis, menampakkan orang yang saleh religius, yang khusyuk, yang berpegang dengan sunnah, mengamalkan sunnah, tapi tatkala sendirian menjadi temannya syaitan, temannya iblis dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Waliyadzu billah. Naam, jaga amalan yang telah dibangun selama ini. Ya, jauhi perkara-perkara yang bisa merusak, menghancurkan, menggugurkan amalan-amalan tersebut. Naam, ya, di antaranya ini. Ya. Naam, melakukan dosa kemaksiatan di saat seorang itu tersembunyi dari pandangan manusia, tatkala di hadapan mereka menampakkan orang yang ahli ibadah, orang yang khusyuk, orang yang religius. Wallahu taala alam shawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'un hamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.